وبركاته. الحمد لله والصلاة اللهم بعد. Kita bersyukur pagi hari ini kita berkumpul. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habji dan juga putra beliau Al-Habib Ali, agar Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, dan para guru-guru kita, semua kita yang hadir di tempat ini, insyaAllah dapat taufik, dapat berkah, dapat manfaat. Dan kehadiran kita li yazku wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali al ilmu khasyah kulluh ya'raf bidhaka ahluh. Ilmu adalah dengan pengamalan, bukan dengan orasi, bukan dengan pidato, bukan dengan penjabaran, namun ilmu dengan pengamalan, dengan sikap, dengan peneladanan, dan memberikan contoh yang baik. Ilmu mencerminkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu inilah yang akan membuat ilmu tersebut semakin bertambah, sehingga dikatakan di dalam sebuah riwayat, Sayyidina Isa bin Maryam menyebutkan bahwasanya, man 'alima wa 'amila wa 'allama yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang belajar ilmu agama dan mengamalkannya, kemudian dia ajarkan ilmu agama tersebut. Dia belajar, dia beramal, dia ajarkan. Maka dia dapat gelar, bukan gelar profesor yang kagak laku di kuburan. Bukan gelar doktor yang kagak ada gunanya di kuburan. Bukan gelar insinyur yang kagak dikenal sama malaikat, wala dikenal sama arwahut tahirah. Tapi gelar yang laku hatta di dalam kubur. Gelar yang dikenal oleh malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala, yang ada sekarang maupun yang ada di dalam kubur. Gelar yang dikenal oleh mereka itu adalah gelar manusia azim, manusia agung, manusia luhur, manusia mulia. Buat siapa? Buat yang berilmu, mengamalkan dan diajarkan ilmunya. Mudah-mudahan kita menjadi orang tersebut, amin. Di antara bentuk pengamalan ilmu tersebut, kita dapati para ulama-ulama yang terdahulu, mereka mengamalkan ilmu mereka sebaik-baiknya. Dan mereka adalah orang yang paling perhatian terhadap sholat, terutama melaksanakannya secara berjamaah. Saya enggak tahu, enggak pernah dengar, enggak pernah lihat dari para ulama-ulama terdahulu, dari rijalus sanad, orang-orang yang mulia, yang mana mereka sholat tidak berjamaah. Belum pernah ketemu itu, belum ada kasusnya. Dari guru-guru kita terus sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak ada satupun yang sholat sendirian. Semuanya itu, kalau ada sholat lima waktu, mereka laksanakan secara berjamaah. Apa yang dibawakan tadi oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang dibacakan oleh Habib Ali, itu semuanya daripada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memacu kita untuk melaksanakan sholatul jamaah. Ada kan tadi dibacakan Abdullah bin Ummi Maktum, dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, sholat jamaah semua saya laksanakan. Ini Abdullah bin Ummi Maktum buta, gak melihat. Semua sholat jamaah lima waktu saya kerjain, cuma saya permisi khusus buat sholat subuh berjamaah. Saya repot, rumah saya jauh. Dari Madinah, dari rumah saya ke masjid nih, ada bebatuan, ada lobang, jalannya masih belum rata. Kalau saya sebelum subuh datang, kesandung, masuk lobang, siapa yang nolongin saya? Maka saya izin khusus subuh, saya sholatnya di rumah, enggak di masjid. Nabi semula mengizinkan, baik diizinkan. Girang Abdullah bin Ummi Maktum. Udah gitu keluar, baru mau keluar dari masjid dipanggil sama Nabi Muhammad, ya Abdullah, lebaik ya Rasulullah, hal sami'atan nida, apakah engkau dengar gak panggilan azan, hayya ala sholah. Dia bilang, iya saya dengar, kedengaran dari rumah saya, sayup-sayup bunyi hayya ala sholah, izan fa'ajibbu fahalumma halla. Bukankah kalau engkau dengar panggilan, ayo sautin panggilan tersebut. Maka enggak jadi diizinkan. Tetap dia subuhnya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan butanya beliau, dengan resikonya beliau. Barusan Imam Al-Haddad juga bilang, dulu kata sahabat Rasulullah, zamannya Nabi kita nih, kita ingat betul, orang tua yang usianya udah lanjut, mau berdiri susah, apalagi jalan. dibopong antara dua laki-laki, dia dibopong untuk pergi ke masjid. Sampai di masjid, begitu qomat, dia dibopong untuk maju ke shaf dengan dua orang agar bisa berdiri di shaf. Dibopong sama dua orang biar bisa sholat jamaah berdiri di dalam shaf yang pertama. Sampai begitunya radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga disebutkan dari para ulama salafus saleh radhiyallahu anhum, al-imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, beliau tidak datang waktu sholat fardu, melainkan dari sebelum masuk waktu sholat dia sudah ada di masjid, dia sudah duduk di masjid, dia mandi untuk setiap sholat lima waktu. Masuk waktu azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam. Takbiratul ihram pertama bersama imam. Gak pernah luput lebih dari 40 tahun begini keadaan beliau. Wa minal mutaakhirin, salah seorang guru daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habji, Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, sahib Bughya Mustarshidin, Mufti Hadramaut. Itu beliau selama 40 tahun enggak pernah tinggal sholat berjamaah. Di waktu awal, di awal waktu sholat jamaah, di awal waktu enggak luput takbiratul ihram. Sebelum masjid, sebelum azan, dia udah ada di masjid, dia ikut azan, dia ikut qomat di situ, dan dia jadi imam. Enggak ketinggalan takbiratul ihram sama sekali selama 40 tahun lebih. Begini keadaan beliau. Diriwayatkan selama 40 tahun dia sholat ba'diyah isya. Setiap sholat Ba'diyah Isya itu dia sholat dua rakaat. Rakaat pertama sehabis Fatihah dia baca surat Sajdah. Rakaat kedua sehabis Fatihah dia baca surat Tabarak. Selama 40 tahun enggak pernah luput. Itu yang sunnahnya. Kemudian lagi diriwayatkan dari para ulama-ulama yang terdahulu seperti Al-Imam Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus, gurunya Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Saggaf, seorang ulama besar, imam Masjid As-Saggaf di Tarim. Satu kali, ini orang macam gini udah enggak pernah ketinggalan jamaah takbiratul ihram bersama imam. Fal fadlu fi takbiratul ihrami bil syighal 'aqib al-imami, kata Sahib Zubad. Itu keutamaan salat intisari salat dalam takbiratul ihram. Imam takbir langsung ikut di belakangnya imam. Ada Imam Abdullah bin Idrus Al-Idrus satu kali kedatangan tamu ulama, dijamu di rumahnya. Pas kebetulan malam Jumat, Jumat subuh ke masjid mau sholat subuh, dia minta izin karena ini ulama, dia minta izin, ya Habib Abdullah, engkau ini orang yang bertakwa, izinkan saya jadi imam, berimam atas engkau. Kenapa mau jadi imam atas saya? Saya mau ngikutin firman Allah Ta'ala, waj'alna lil muttaqina, waj'alni lil muttaqina imama, jadikan saya sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Saya ingin mewujudkan nih hal ini pada diri saya. Baik, jadi imam salat subuh di hari Jumat. Maka ini orang dia jadi imam, rakaat pertama kedua habis Fatihah dia baca subbih isma dengan hal atakah. Memang itu yang disunahkan. Tapi sholat subuh di hari Jumat merupakan jamaah yang paling afdal. Jamaah sholat paling afdal, sholat jamaah paling afdal adalah jamaah subuh di hari Jumat. Setelah sholat Jumat, jamaah yang paling afdal, subuh di hari Jumat itu jamaah yang paling afdal. Wan Nabi Muhammad SAW setiap subuh di hari Jumat, rakaat pertama membaca Alif Lam Mim sajdah, rakaat kedua membaca surat Al-Insan, hal atau halal insan. Selalu begitu. Ulama ahli fikih bilang boleh juga digantikan dengan sabbih isma dengan hal ataka. Wal Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus kebiasaan dia ngikutin Nabi, pokoknya sajdah sama al-insan. Ini tamu dia jadi imam, bacanya sabbih isma dengan hal ataka, enggak keluar dari sunnah, cuma tidak memilih yang paling afdal. Begitu salam dari salat, hai Abdullah bin Idrus, ini salat yang barusan kita kerjain, wal afu minna, enggak masuk hitungan di mata saya. Kenapa? Soalnya saya puluhan tahun bacanya tiap Jumat subuh ngikutin Rasulullah as-sajdah dengan hal atau alal insan. Habis bagaimana? Saya mengulang lagi sholat subuh saya, diulang lagi jamaah baca as-sajdah dan hal atau alal insan. Radhiyallahu anhu warda. Semangat mereka begitu. Al-imam guru daripada guru kami Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Sumait dan gurunya beliau, dan mertua dan gurunya Al-Habib Umar, itu beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar kadang ketika dia sibuk mengajar di Rubat, datang ke masjid gitu, pernah sesekali telat nyampe ke masjid, udah rakaat kedua, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Apa yang dia lakukan? Ikut sholat. Udah selesai sholat, baru nih sholat yang tadi ini karena ada jamaah pada sholat, kita ngikut buat ngambil berkah jamaah. Cuma itu masih belum masuk hitungan saya. Habis bagaimana? Saya enggak kebagian takbiratul ihram bersama imam. Ayo diajak beberapa teman-temannya, ayo temenin saya lagi, saya mau dapat takbiratul ihram. Yang pertama, enggak mau ketinggalan. Sehingga seumur hidupnya enggak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Takbiratul ula, enggak pernah ketinggalan. Bukan lagi sholat jamaah yang dia utamakan, bahkan takbiratul ula itu juga termasuk dia utamakan. Radhiyallahu anhu warḍah. Dan banyak di antara para ulama yang semacam ini. Makanya dibilang kalau ada talib ilim, penuntut ilmu, santri enggak peduli sama sholat jamaah, maka khalas, lepas tangan dari santri tersebut, enggak ada harapan. Itu santri bukan santri yang ngebangun bangsa. Kalau kita didik, kita bina, ini bukan santri yang ngebangun bangsa, cuma ngancurin bangsa yang kayak begitu. Tinggal, enggak ada harapan. Kalau santri, kagak peduli dengan sholatul jamaah. Sampai begitu katanya para ulama. Karenanya ayuhan nas, ayo sholatul jamaah. Sampai sebagian ulama dari madhab Syafi'i, ya, kalau kita kan bilang sholatul jamaah sunnah, al-mu'tamad indana fil madhab sholatul jamaah sunnah, begitu. Ada lagi yang mengatakan fardu kifayah, tapi ada juga ulama yang mengatakan itu fardu wajib sholat jamaah. Kenapa? Nabi gak pernah ninggalin. Sebagian ulama ada yang bilang begitu. Karenanya dikatakan magila biwujubi fatarkuhu makruh. Segala hal yang kalau ada pendapat ulama mengatakan hal tersebut wajib, maka kalau ada yang ninggalin, menurut mu'tamad makruh hukumnya. Itu orang laki ninggalin sholat jamaah, hukumnya makruh, karahah syadidah, sangat dibenci sekali. Jangan tinggalin yang namanya sholatul jamaah, laksanakan. Terutama di awal waktu sholatul jamaah, ajak keluarga kita, anak-anak kita, family kita, untuk melaksanakan sholatul jamaah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Itu terakhir disebutkan di dalam sebuah riwayat, bahwasanya man hafadz ala sholatul jamaah, yang menjaga sholat lima waktunya selalu berjamaah, faqad mala'a barran wa bahran khairah, telah memenuhi lautan dan daratan, dia penuhi dengan pahala dan kebaikan. Yang sholat jamaah selalu menjaga seumur hidupnya sholat jamaah, dia penuhi daratan, lautan dengan pahala, dengan kebaikan. Nah ini dia memberikan manfaat kepada umat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Allahumma ya man wafaqa halal khair lil khair wa'anahum alaih wafiqna lil khair wa'inna alaihi burahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.